أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، nah Yufan, kita lanjutkan pelajaran kita dari Al-Muyassar. Kita masih dalam pembahasan jenis fi'il atau jenis kata kerja yang kedua, yaitu al-fi'lul mudhari'. Fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan suatu kejadian yang terjadi pada yakni waktu sekarang sedang atau yang akan datang, sehingga apabila disebut suatu pekerjaan, suatu kata kerja kan, dengan sighah atau bentuk fi'il mudhari, maka difahami di situ berarti kejadiannya atau kerja pekerjaannya sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Nah, dan untuk mengetahui atau tanda yang dengannya kita akan mengetahui bahwasannya itu adalah fi'il mudhari adalah diawali dengan salah satu dari empat huruf yang digabung menjadi satu untuk memudahkan di dalam menghafal, yaitu anaitu, hamzah, nun, ya, dan ta. Maksudnya apa? Maksudnya adalah setiap fi'il mudhari itu pasti. Setiap fi'il mudhari pasti diawali salah satu dari empat huruf ini. Apakah diawali dengan A, ataukah diawali dengan Na, atau diawali dengan Ya, atau diawali dengan Ta. Pasti. Nah, namun sebagaimana yang kita sebutkan kemarin, ini merupakan bukan yang mutlak, dalam artian tidak semua yang diawali alif itu pasti fi'il mudhari. Fi'il mudhari iya pasti diawali dengan salah satu dari empat huruf, namun tidak semua yang diawali dengan satu dari empat huruf ini berarti itu adalah fi'il mudhari. Sudah kemarin kita sebutkan contohnya. Adapun tasrifannya sudah kita baca kemarin dan sudah kita sebutkan masing-masing dari dhamir yang terkandung atau terdapat dari masing-masing fi'il mudhari tersebut. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nanti sebelum kita menutup, kita mungkin tasrifan dulu ya, fi'il madhi dan fi'il mudhari, agar lebih mengingat dan terbiasa dalam penyebutan tasrifnya. Nah, kita lanjutkan pada halaman di sini, halaman yang ke-20. Al-fi'lul mudhari terbagi menjadi dua. Ini apabila ini ditinjau dari subjeknya ya, pelaku dari kata kerja tersebut. Sama seperti kemarin fi'il madhi. Nah, fi'il madhi kemarin terbagi menjadi dua, ada yang ma'lum, yaitu kata kerja aktif yang diketahui subjek atau pelakunya. Ada pula fi'il madhi majhul, yang pasif, yang tidak diketahui pelakunya. Fi'il mudhari juga sama, Ada fi'il mudhari yang ma'lum, yang aktif, yang diketahui kata kerja, yang diketahui pelakunya. Ada juga majhul yang tidak diketahui pelakunya. Yang tidak diketahui pelakunya. Yang maklum nanti kita sebutkan kaidah dalam pembentukan atau dalam merubah fi'il ma'lum menjadi majhul. Kalau fi'il madhi sudah kita sebutkan, kalau fi'il mudhari berbeda kaidahnya di dalam merubah fi'il ma'lum menjadi majhul. Sebagai contoh, yaktubu yaftahu. Yaktubu yaftahu. Di dalam yaktubu di situ terdapat dhamir huwa, iya kan? Di dalam yaftahu juga sama, terdapat padanya dhamir huwa. Sehingga kalau yaktubu kita terjemahkan dia sedang menulis. Karena ada huwa di dalamnya. Karena ada huwa di dalamnya. Dia sedang menulis atau dia akan menulis. Sesuai dengan kari korinah atau sesuai dengan konteks kalimat yang diinginkan. Yaftahu, dia sedang membuka atau dia sedang atau dia akan membuka. Contoh berikutnya, yakra'u. Yakra'u sama, di dalamnya ada dhamir huwa. Sehingga kalau diterjemahkan, qara'a itu artinya yakra'u artinya membaca, berarti kalau diterjemahkan secara sempurna, berarti qara'a dia sedang membaca. Atau dia akan membaca. Yashrabu artinya minum, sama juga ini terdapat padanya apa namanya dhamir huwa, berarti artinya dia sedang minum atau dia akan minum. Nah, ini kalau contoh pada ma'lum. Kalau contoh pada majhul, yaitu kata kerja pasif yang tidak diketahui pelakunya, yaktubu dirubah menjadi yuktabu. Dirubah menjadi yuktabu. Nah, di dalamnya itu juga ada dhamir huwa. Ada dhamir huwa. Namun, di dalam menerjemahkan beda. Kalau tadi yaktubu, dia sedang menulis. Kalau yuktabu, dia sedang ditulis. Atau dia akan ditulis. Jadi pelakunya ketahuan gak, Ikhwan, kalau seandainya katakan dia akan ditulis? Pelakunya ketahuan? Tidak ketahuan. Nah, karena pelakunya dimajhulkan. Disembunyikan. Tidak diketahui. Yuftahu. Kalau tadi maklumnya yaftahu, majhulnya yuftahu. Yuftahu, kalau tadi yaftahu, dia sedang atau akan membuka. Kalau yuftahu, dia sedang atau akan dibuka. Bukan membuka, namun dibuka. Sama seperti kemarin fi'il madhi. Kalau fi'il madhi seandainya kataba telah membuka, telah menulis, kutiba telah ditulis. Beda di dalam menerjemahkan. Yukra'u. Yukra'u. Kalau tadi maklumnya yakra'u. Yakra'u dirubah menjadi fi'il majhul menjadi yukra'u. Kalau yakra'u dia sedang atau akan membaca, yukra'u berarti dia sedang atau akan dibaca. Nah, dibaca. Berikutnya, yushrobu. Yushrobu, kalau pada ma'lum, yashrobu. Yashrobu dirubah menjadi majhul menjadi yushrobu. Kalau yashrobu pada ma'lum, artinya dia sedang atau akan minum. Kalau yushrobu, dia sedang atau akan diminum. Nah, diminum. Sehingga tidak diketahui pelakunya. Nah, objeknya atau korbannya diketahui, yang disembunyikan adalah pelakunya. Nah, biasanya untuk lebih memahamkan, biasanya kalau dalam fi'il itu kan ada kata kerja, ada pelaku, dan ada korbannya. Kalau kita contohkan seandainya di situ pada kata yaktubu, pada fi'il maklumnya ya, yaktubu. Yaktubu seandainya Ahmadu, yaktubu Ahmadu darsan. Ahmad sedang menulis pelajaran. Ahmad sedang menulis pelajaran. Kalau nanti dirubah menjadi majhul, berarti pelakunya disembunyikan. Namun sekarang di sini perlu kita ketahui mana pelaku dan mana korban. Kalau Ahmad sedang menulis pelajaran, siapa pelakunya di sini, Wan? Ahmad, ya kan? Ahmad ini sebagai pelaku, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan fa'il. Nah, disebut dengan fa'il. Namun nanti ketika fi'il mudhari'nya ini dirubah menjadi majhul, maka pelakunya ini tidak lagi disebutkan dalam satu kalimat tersebut. Contohnya dari kata ini, kalimat ini kita rubah menjadi majhul. Yaktubu tadi berubah menjadi yuktabu. Yuktabu. Tidak mungkin kita mengatakan yuktabu Ahmad Darsan lagi, tidak sama. Kenapa? Karena dalam majhul pelaku ini disembunyikan. Sehingga pada maklum fa'ilnya pelakunya adalah Ahmad, pada majhul Ahmad ini disembunyikan. Yang tersisa adalah apa? Darsan. Cuma nanti ada kaidah sendiri menjadi bukan Darsan namun Darsun. Nah, kalau di sini Ahmad sedang menulis Darsan pelajaran, kalau yuktabu darsun artinya pelajaran sedang ditulis. Siapa pelakunya? Ya enggak tahu siapa yang menulis. Karena memang yang diinginkan di sini adalah majhul, tidak mau menyebutkan pelakunya. Nah, tidak mau menyebutkan pelakunya. Sehingga ini beda, membedakan antara maklum. Kalau maklum pasti ada pelakunya. Pasti ada pelakunya. Apakah memang disebutkan atau tersembunyi di sini pelakunya? Tapi tetap dimaklumi. Seandainya ini dihapus, jadi yaktubu darsan, tetap akan diketahui pelakunya. Yaktubu darsan, dia sedang menulis pelajaran. Siapa yang melakukan? Dia. Iya kan? Dia melakukan. Namun kalau sudah majhul, walaupun seandainya dibuang ininya, tetap tidak akan apa namanya diketahui pelakunya. Yuktabu seandainya, yuktabu, dia sedang ditulis. Kalau yuktabu darsun, berarti pelajaran sedang ditulis. Siapa pelakunya? Tidak diketahui. Oleh karenanya disebut dengan majhul. Oleh karenanya disebut dengan majhul. Ini hanya untuk apa namanya, menambah yakni pemahaman bahwasanya yang dimaksud dengan majhul adalah membuang atau menghilangkan pelaku dari suatu kerja, pekerjaan atau fi'il. Nah, adapun kaidah dalam membentuk fi'il majhul atau dalam merubah fi'il maklum menjadi majhul, kalau di dalam bahasa Arabnya dhumma awwaluhu, dhumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih, wa futiha ma qabla akhirih. Nah, dhumma awwaluhu ma wa futiha ma qabla akhirih. Nah, kaidahnya adalah mendhammah huruf yang awal dan menfathah huruf sebelum akhirnya. Kalau fi'il madhi dhumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Mendhammah huruf yang pertama dan mengkasrah huruf sebelum akhir. Kalau pada fi'il madhi. Kalau pada fi'il mudhari, mendhammah huruf yang pertama dan menfathah huruf sebelum terakhir. Menfathah sebelum terakhir. Seperti contoh Di situ yuktabu. Yuktabu. Nah, sini saya contohkan di bawah. Misalun contohnya yuktabu. Yuktabu. Nah. Di dhammah huruf awalnya, lihat dhammah, dan di fathah huruf sebelum akhir. Nah, yang di sini adalah huruf ta, yang terakhir adalah ba, yang terakhir di sini adalah ta di harokati fathah. Yuktabu. Nah. Adapun huruf-huruf yang kedua ini, maka dia tetap pada asalnya. Karena ini asalnya apa? Yaktubu. Yaktubu. Yang dirubah adalah huruf yang berharokat yang pertama dengan harokat huruf sebelum akhir. Adapun di sini huruf yang tersisa ini, huruf kaf, ini tetap pada asalnya. Di sini adalah sukun, maka di sini ketika dirubah menjadi majhul tetap sukun. Ya kan? Tetap sukun. Nah, yang dirubah hanyalah pada harokat huruf yang pertama dengan huruf sebelum akhir. Harokat yang pertama dengan harokat sebelum akhir. Mengikuti pola yuf'alu. Mengikuti pola yuf'alu. Di saat itu melihat pada contoh majhul, yuktabu, yuftahu, yukra'u, dan yushrobu. Semuanya sama, harokatnya sama, yang berbeda hanyalah dari sisi hurufnya. Dari sisi hurufnya. Nah. Dan walaupun ikhwan, sebenarnya fi'il majhul ini juga ditasrif. Sebenarnya juga ditasrif. Fi'il madinya juga demikian. Kalau fi'il madi kemarin, seadanya kataba, katabu. Fi'il majhulnya juga ditasrif. Menjadi kutiba, kutibu. Nah, hanya berharokat yang berbeda. Namun kita tidak menyebutkannya. Fi'il majhul mudhari'nya juga sama. Sebenarnya juga ada tasrifannya. Kalau kemarin kita contohkan yaktubu, yaktubani, yaktubuna, pada maklum. Kalau majhul, yuktabu berarti yuktabu, yuktabani, yuktabuna, tuktabu, tuktabani, yuktabna. Nah, seperti itu. Semuanya juga bisa ditasrif. Nah, intinya demikian fi'il mudhari'. Dari sisi yakni subjeknya, pelakunya terbagi menjadi dua, maklum dan majhul. Bisa diketahui maklum yang diketahui pelakunya, adapun majhul adalah yang tidak diketahui pelakunya. Nah, dan apabila mungkin nanti dalam praktek itu semua dilihat dengan konteks kalimat. Soalnya yaktubu dengan yuktabu ini beda kalau ada harokatnya. Namun kalau harokatnya dibuang, penulisannya sama, iya kan, semuanya juga sama. Sehingga untuk mengetahui ini dibaca dengan maklum, yaktubu, atau dibaca dengan majhul pada kalimat ini, maka dilihat dengan konteks kalimat. Nah. Baik, bisa dipahami kawan? Insyaallah ya. Baik, kita lanjut. Pada berikutnya, fi'il mudhari terbagi menjadi tiga. Ini terbagi menjadi tiga apabila ditinjau dari huruf yang terakhir dari fi'il mudhari tersebut. Apabila ditinjau dari huruf yang terakhir dari fi'il mudhari. Kalau tadi fi'il mudhari terbagi menjadi dua apabila ditinjau dari subjeknya, pelakunya. Nah, di sini fi'il mudhari terbagi menjadi tiga apabila ditinjau dari huruf terakhir dari fi'il mudhari tersebut. Terbagi menjadi tiga, yang pertama sahihul akhir, kedua mu'talul akhir, dan yang ketiga adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Sebagian para ulama mengkritik bukan af'alul khamsah, Yang benar sebenarnya amsilatul khamsah. Nah. Kalau asma'ul khamsah memang dia cuma lima saja, iya kan? Kalau af'alul khamsah ini bukan berarti lima ini saja katanya, namun ini hanya sebagai permisalan saja. Oleh karenanya yang cocok sebenarnya amsilatul khamsah. Ya, itu akan dibahas pada jenjang-jenjangnya nanti. Namun kita ambil yang paling mudah, af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Nah, sahihul akhir yang dimaksud dengan fi'il mudhari sahihul akhir adalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan huruf apapun pada akhirnya. Yang tidak sambung dengan huruf apapun pada akhirnya. Tidak bersambung dengan alif, atau nanti ada wawu dan nun, ya kan? Yang menjadi tambahan seperti yaktubuna. Asalnya yaktubu. Ketika ditanya, apa bahasa Arabnya menulis? Yaktubu. Nah, suatu saat dia menjadi yaktubuna. Berarti dia telah bersambung dengan wawu dan nun. Nah, kalau sahihul akhir, kalau secara bahasa sahih itu kan sehat. Akhir, ya ini akhir. Ya ini yang sehat akhirnya maknanya adalah yang tidak bersambung dengan huruf apapun. Sehingga dia yang menjadi asal dari kata kerja tersebut. Kalau yaktubuna berarti sudah bersambung dengan wawu dan nun. Atau yaktubna sudah bersambung dengan nun. Yaktubani berarti sudah bersambung dengan alif dan nun. Sehingga tidak lagi dikatakan sahihul akhir. Karena sudah bersambung dengan huruf-huruf yang lainnya. Nah, di sini dicontohkan yaktubu, yajlisu, yakhruju, yadkhulu, yaqra'u. Yaktubu artinya sedang menulis, yajlisu sedang atau akan duduk, yakhruju sedang atau akan keluar, yadkhulu akan masuk, yaqra'u membaca. Ah. Ini beliau contohkan hanya menggunakan ya yang ada padanya dhamir huwa. Walaupun sebenarnya dalam seluruh tasrifan fi'il mudhari itu bukan hanya contoh yaktubu, yajlisu itu saja yang sahihul akhir. Yang jelas ketika antum membuka pada tasrifan fi'il mudhari bisa antum merujuk pada halaman sebelumnya. Di situ ada beberapa yang tidak bersambung dengan huruf pada akhirnya. Ada yaktubu, kemudian apa lagi Kwan? Taktubu, iya kan? Ada lagi apa? Naktubu dan aktubu, iya kan? Pada akhirnya tidak bersambung dengan huruf apapun. Sehingga itu semuanya disebut dengan sahihul akhir. Yaktubu, taktubu, aktubu, dan naktubu. Nah ini saya yang disayangkan, ini pengarang kitab hanya mencontohkan dengan yaktubu. Khawatirnya akan memberi kesan apa? Sahihul akhir itu hanya pada ya saja. Kalau ta berarti bukan. Nah ini keliru. Namun sahihul akhir itu seperti yang kita sebutkan tadi. Apakah dengan yaktubu sebagai contoh? Atau taktubu, aktubu, dan naktubu. Yang jelas dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun pada akhirnya. Kalau sebagian ini, apa namanya, istilah yang mudah, itu adalah sahihul akhir. Kalau dalam apa namanya kesempatan lain, para ulama nahwu lain menyebutkan dengan istilah al-fi'lul mudhari alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Disebut dengan istilah demikian. Fi'l mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun dari huruf. Nah, sehingga di situ ada empat ya, pada tasrifan fi'l mudhari. Ada yaktubu, taktubu. Taktubu ini mencakup domir huwa dan hiya. Bisa antum merujuk lagi. Atau aktubu, domir ana. Dan naktubu, domir nahnu. Domir nahnu. Nah ini sahihul akhir. Sahihul akhir yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun dari akhirnya, dari huruf. Nah, Kita contohkan seandainya untuk membedakan, kita ambil contoh lain, yadhabu. Yadhabu. Kemudian di sana ada lain lagi, yadhabani seandainya. Yadhabani. Atau contoh lain, yadhabna. Yadhabna. Asal katanya kan yadhabu, iya kan? Kalau seandainya kita tanya, apa bahasa Arabnya pergi? Yadhabu. Nah, mungkin antum mengatakan, apa bahasa Arabnya pergi? Yadhabani. Nah, ini sudah beda lagi. Nah, yadhabu, yadhabani, yadhabna, atau kita tambah satu lagi, tadhabu. Nah, dari empat contoh ini, yang antum lihat pada akhirnya tidak bersambung dengan huruf-huruf lain, apa ikhwan? Yang mana? Yadhabu dan tadhabu. Sehingga yang dinamakan sahihul akhir untuk empat contoh ini adalah yadhabu dengan tadhabu. Kenapa? Karena akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Beda kalau ini yadhabani, yadhabna. Ini kan akhirnya sudah bersambung dengan apa? Di sini alif dan nun. Kalau ini sudah bersambung dengan nun, ini yang disebut dengan nun niswah. Nah, bersambung dengan nun, maka dia tidak lagi dikatakan sahihul akhir, karena pada akhirnya sudah bersambung dengan huruf lain. Nah, sahihul akhir dalam satu istilah, dalam istilah lain dengan perincian al-fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ini sama. Kalau istilah ringkasnya sahihul akhir, kalau istilahnya yang lebih rinci adalah alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un, yaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan huruf lain pada akhirnya, seperti yadhabu, tadhabu, atau nanti ada adhabu dan nadhabu. Nah, bisa dipahami ikhwan? Sehingga kalau antum tidak membedakan nanti apa namanya satu kata kerja seandainya yajlisu, antum ingin mengetahui mana yang sahihul akhir, ya berarti antum harus mentasrif dulu, atau mungkin mengkiaskan dengan empat wazan atau empat pola. Yaktubu, taktubu, aktubu dengan naktubu. Kalau seandainya dari kata kerja yajlisu, berarti yajlisu, tajlisu, ajlisu, najlisu. Nah, baik. Jenis yang kedua adalah mu'talul akhir. Mu'talul akhir. Mu'tal itu secara bahasa artinya berpenyakit. Berpenyakit secara bahasa mu'tal. Berarti kalau mu'talul akhir adalah yang akhirnya berpenyakit. Nah, itu. Apa maksudnya fi'il mudhari' mu'talul akhir? Fi'il mudhari' mu'talul akhir adalah fi'il mudhari' yang akhirnya adalah huruf-huruf penyakit. Atau dengan istilah lain, fi'il mudhari' yang diakhiri dengan salah satu dari huruf-huruf penyakit. Huruf-huruf penyakit. Nanti kita sebutkan. Apa saja itu huruf-huruf penyakit? Nah, fi'il mudhari' mu'tal akhir adalah fi'il mudhari' yang diakhiri dengan huruf-huruf atau salah satu dari huruf-huruf penyakit. Di sini dicontohkan al-wawu, al-ya, dan alif. Nah, itulah huruf-huruf penyakit. Wawu, ya, dan alif. Saya ingatkan, alif berbeda dengan hamzah ya. Kalau alif berbeda dengan hamzah. Kalau hamzah itu biasa ditandai dengan hamzah. Seperti contoh yakra'u. Yakra'u. Yakra'u. Nah, kalau ini hamzah bukan alif. Ini hamzah bukan alif. Kalau hamzah itu menerima harokat. Kalau alif selamanya tidak bakalan menerima harokat. Alif selamanya tidak akan menerima harokat. Nah, yang menjadi huruf-huruf penyakit itu tiga. Wawu, ya, dan alif. Sehingga kapan saja kata kerja yang diakhiri dengan huruf salah satu dari huruf penyakit ini, maka dia disebut dengan fi'il mu'tal akhir. Ya, fi'il mudhari mu'tal akhir. Nah, fi'il mudhari yang berpenyakit. Ya, ini huruf terakhirnya adalah huruf penyakit. Contoh al-wawu seperti yad'u. Yad'u ini artinya berdoa. Dia sedang atau akan berdoa. Antum bisa lihat yad'u huruf terakhirnya apa itu, ikhwan? Wawu. Berarti dia diakhiri dengan huruf penyakit. Iya kan? Berarti dia diakhiri dengan huruf penyakit sehingga dia disebut dengan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yagzu, yagzu, yagzu, yagzu artinya berperang. Sedang atau akan berperang. Itu juga diakhiri dengan huruf wawu. Iya kan? Juga diakhiri dengan huruf wawu. Sehingga disebabkan karena diakhiri dengan huruf wawu, dalam hal ini dia adalah salah satu dari huruf illah, huruf penyakit, maka dia dikatakan fi'il mudhari' mu'tal akhir. Huruf penyakit yang kedua adalah al-ya. Adalah al-ya. Seperti contoh yarmi. Yarmi itu artinya melempar. Artinya melempar. Antum bisa lihat di situ yarmi huruf yang terakhir huruf apa, ikhwan? Huruf ya, iya kan? Huruf ya berarti dia diakhiri dengan huruf penyakit sehingga disebut dengan fi'il mudhari mu'tal akhir. Atau contoh lain yazni. Yazni artinya berzina. Juga diakhiri dengan huruf ya. Diakhiri dengan huruf ya sehingga dia disebut dengan fi'il mu'tal akhir disebabkan karena diakhiri dengan huruf penyakit. Huruf yang kedua dari huruf penyakit adalah al-alif. Al-alif. Contohnya yardha, dan di sini termasuk al-alif di sini adalah alif bengkok atau alif yang lurus ya. Nah, alif bengkok contohnya yardha. Nah, yardha di situ diakhiri dengan alif bengkok. Sehingga dia diakhiri dengan salah satu dari huruf penyakit sehingga diistilahkan dengan fi'il mudhari mu'tal akhir. Di dalam menerjemahkan, kalau dalam menerjemahkan ini tidak terbedakan antara fi'il mu'tal atau fi'il shoya akhir, tidak terbedakan. Nah, contoh lain yanha. Nah, yanha artinya melarang. Artinya melarang. Inna sholata tanha anil fasyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu melarang atau mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, di situ antum lihat diakhiri dengan huruf alif. Alif bengkok, iya kan? Sehingga dia diakhiri dengan salah satu dari huruf penyakit sehingga dikatakan sebagai mu'tal akhir. Sebagai mu'tal akhir, fi'il mudhari yang akhirnya berpenyakit atau yang diakhiri dengan huruf penyakit. Nah, sehingga kapan saja antum bisa melihat, antum bisa mungkin dilihat di Al-Quran. Nah, seandainya ada huruf antum baca, oh ini ada kata kerja. Kata kerja ya, bukan kata benda. Kalau kata benda berarti beda. Pembahasan kita sekarang kata kerja, fi'il mudhari. Seandainya antum melihat, oh ini diakhiri dengan huruf penyakit, oh ini fi'il mu'tal akhir. Oh ini fi'il mu'tal akhir karena akhirnya diakhiri dengan huruf yang penyakit. Nah, dan dalam bahasa Arab banyak contohnya seperti ini, seperti yamshi, yajri dan yang lainnya. Banyak dari bahasa Arab yang diakhiri dengan huruf-huruf mu'tal atau huruf-huruf illah. Wallahu taala a'lamu bisawab. Mungkin sampai sini dulu, ikhwan. Ini sempat enggak tasrifan ini? Kayaknya sudah agak siang ya. Bisa aja ya. Nah, terlanjur tadi terlanjur banyak penjelasannya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai sini dulu, ikhwan. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya bismillah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan? Juari. Spesialis analisa. Kalau bisa tiga fi'il madhi itu maksudnya pelunisnya. Fi'il madhi, fi'il mudhari. Fi'il mudhari. yang dua tidak menggunakan alif lam, yang terakhir itu menggunakan alif lam, apakah sama yang pertama yang kedua itu bisa kita gunakan? Oh itu kan sahihu al akhir ya. Mu'talul al akhir ya. Al afal itu ya. Tidak bisa. Kalau sahih al akhir itu jelas, kalau al afalul khamsah itu maknanya kan fi'il-fi'il yang lima. Berarti susunannya apa itu? Na'at man'ud. Iya kan? Sama-sama alif lam. Kalau yang kedua ini ya namanya mudhaf-mudhafun ilaih sahihu nakirah al-akhir ma'rifat sahihul akhiri. Jadinya mudhaf-mudhafun ilaih atau mu'talul akhiri. Mu'tal berpenyakit atau penyakit. Naam. Al-akhir akhir. Naam. Susunan mudhaf-mudhafun ilaih. Ya semua ini karena bahasa Arab lagi. Nah. Al-mu'tal akhir sebenarnya bisa juga. As-sahihul akhir atau al-akhiru as-sahih juga bisa. Ini tergantung karena kemauannya penulis saja. Penulis kemulis. Nah. Bisa juga al-akhirul mu'tal juga boleh. Dibalik. Akhirnya yang berpenyakit dibuatkan susunan na'at man'ud juga bisa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Beliau analisanya tapi di luar pembahasan terus sih. Supaya tidak bingung lah. Ada bunganya yang bisa-bisa kan. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.